بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan mengamalkannya. Dan tentunya ibadah ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini niatkan ikhlas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majlis ini agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan fikih kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan tentang adab di dalam buang air kecil dan juga buang air besar. Dan yang terakhir yang kita bahas, yang diantaranya yaitu hadis Salman radhiyallahu taala anhu, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, karena kiblat adalah merupakan arah dari sholat, yang dimana sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, kewajibannya langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara dari Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan tentang keagungan ibadah dari sholat. Nah, kemudian dalam hadis yang telah kita bahas, yaitu dilarang untuk seseorang ketika sudah buang air kecil, buang air besar, membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika dia istijmar dengan batu, yaitu kurang dari tiga batu. Nah, dan juga dilarang untuk beristijmar dengan kotoran dan juga tulang, karena kotoran dan tulang adalah merupakan makanannya jin, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita baca kembali pembahasan kita. Qala rahimahullahu taala ولسبعه من حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه sab'ah di sini yaitu Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan yang 4, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad. Berarti sana ada 7 yang mengeluarkan hadis ini. Wali sab'ah min hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Qala la tastaqbilul qiblah wa la tastabdiruha bighaitin wala baulin walakin syarriqu aw ghurribu. Wali sab'ah dari hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastaqbilul qiblah. La di sini larangan. Nabi mengatakan janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Wala tastabdiruha dan janganlah membelakangi kiblat. Bighaitin wala baulin. Bighait buang air besar dan juga buang air kecil. Walakin syarriqu au ghurribu. Akan tetapi menghadaplah ke arah al-barat atau ke arah timur. Dalam hadis ini, hadis sama sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Hadis Abu Ayyub di sini sebutkan walakin syarriqu atau ghurribu. Hadap ke timur atau ke barat. Dan di sini dilihat posisi dari kiblat di negeri seseorang. Ketika kita di sini di Jawa, posisi kiblat yaitu di arah barat. Sehingga seseorang jangan buang air kecil ataupun buang air besar menghadap ke barat atau membelakanginya. Akan tetapi menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Nah, karena posisi kita di sini kiblatnya di arah barat. Nah, kemudian Abu Ayyub ketika mendapatkan hadis ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qadimna Syam. Kami ketika berada di Syam, fawajadna marahit. Kami mendapatkan tempat-tempat buang air kecil, buang air besar. Qad buniyat, telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, kemudian kami geser, kami ubah supaya tidak menghadap ke arah kiblat. Wanastaghfirullah azza wajalla, kemudian kami beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat yakni bangunan-bangunan yang dimana menghadap ke arah Ka'bah, mereka merubah agar tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena seseorang ketika buang air kecil atau buang air besar setiap hari bisa berulang beberapa kali. Sehingga seseorang ketika dia menghadap ke arah kiblat, posisi klosetnya itu menghadap ke arah kiblat, sehingga dia tiap hari menghadap ke arah kiblat yang dimana dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang sebagaimana yang telah kita bahas, sebelum membangun bangunan dilihat dulu ketika akan membangun WC, jangan sampai klosetnya menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau misalkan sudah terbangun dan kita belum tahu hukumnya, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, dirubah. Naam, menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Sebagaimana para sahabat di sini sebutkan, fananharifu anha, kami rubah. Kemudian kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. dari عائشة رضي الله تعالى عنها bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, man atal ghaib falyastatir. Barang siapa yang seseorang buang air besar, maka yastatir, tutuplah. Agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Ya, ini ketika kita di sini ada bangunan yang bisa agar orang tidak terlihat ketika buang air kecil dan juga ketika buang air besar. Nah, kalau bisa, kalau kadang sebagian tempat membangun bangunan itu cuma setengah saja. Nah, setengah saja. Kita bikin full sampai ke atas. Ada atapnya. Kalau setengah misalkan, barangkali ada orang yang ngintip dari atas, kelihatan. Nah, ketika buang air besar, hujan besar misalkan, sehingga dia tidak bisa buang air kecil, buang air besar di tempat itu. Nah, pakai walaupun sederhana, akan tetapi dia bisa terlindungi dari panas, hujan, dan juga dari pandangan manusia. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa anha yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza faraja min al-ghaid qala ghufranak, akhrajahu khamsah, dan isyakal Abu Hatim dan juga Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila keluar ketika sudah selesai membuang hajatnya dari toilet kamar mandi, beliau mengucapkan berdoa ghufranak. Akhrajahu khamsah, dikeluarkan oleh khamsah dan disahihkan oleh Abu Hatim wal Hakim. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang doa ketika seseorang sudah selesai menyelesaikan buang air kecil ataupun buang air besar di WC. Keluar berdoa dengan mengucapkan ghufranak. Apa artinya ghufranak? Ghufranak yaitu ampunanmu. Ini kami meminta ampunanmu, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan doa ketika masuk ke dalam WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, sebagaimana telah kita sebutkan, yaitu hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dan doa ini sebagian para ulama telah mendhaifkan hadis ini sebagaimana dibaifkan oleh Syekh rahmatullahi taala alaih, karena terdapat perawi yang dhaif. Dan yang rajih wallahu taala alam bahwa hadis ini sanadnya lemah, sehingga seseorang ketika keluar dia cukup diam saja. Kenapa? Karena doa keluar WC tidak ada hadis yang sahih. Sedangkan masuk ke dalam WC hadisnya sahih. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan perempuan dan syaitan laki-laki. Nah, dan hukumnya ketika akan memasuki WC berdoa adalah sunnah. Sunnah, tidak wajib. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ata nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ghaid fa amaruni an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajarain ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى روثة فقال هذا ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد ودركتني يأتني بغيرها. Dari ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ketika menyelesaikan hajatnya buang air besar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mencari 3 batu. Fa wajadtu hajarain, kemudian aku dapatkan 2 batu. Falam ajid salisan, dan aku tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataituhu birausah, kemudian saya bawa yang ketiganya dengan kotoran. Fa'akhadahuma wa'alqa rausah, Nabi mengambil dua batu dan Nabi membuang kotoran tadi. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, hadza riksun, ini kotor. Akhrajahu al-Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian Imam Ahmad menambahkan dan juga Daruqutni, i'tini bi ghairiha, carilah dengan yang lainnya selain dari kotoran. Baik, hadis ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkaitan tentang istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar yaitu seseorang ketika membersihkan kemaluannya sudah buang air kecil ataupun sudah buang air besar dengan batu, dengan tiga buah batu. Istijmar di sini perbolehkan. Walaupun misalkan di sana ada air, boleh beristijmar? Boleh. Jais. Karena Nabi pun beristijmar. Dan istijmar di sini ada yang mengatakan wajib dengan tiga batu. Sebagaimana hadis ini, Nabi meminta tiga batu. Dan tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang tidak membersihkan, atau istijmar dengan makanan. Rautha di sini, kotoran, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama, dikarenakan riksun. Apa itu riksun? Riksunnya artinya kotor. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah tulang. Kenapa tulang dilarang dengan kotoran? Karena kedua-duanya ini adalah merupakan makanannya jin. Dan kita dilarang untuk beristijmar dengan makanan, karena itu adalah merupakan makanannya jin. Dan diperbolehkan selain dengan batu, yaitu dengan contohnya dengan tisu. Perbolehkan sebagian tempat itu memakai tisu, boleh. Dan istijmar di sini, walaupun di sana masih ada tersisa mungkin dari baunya, karena istijmar baik dengan batu ataupun seseorang dengan tisu, itu masih ada sisa, berbeda dengan apabila dibersihkan dengan air. Kalau air, najisnya hilang, zatnya hilang, baunya hilang. Apalagi air kemudian dengan sabun, bersih dia. Berbeda dengan batu, sekuat apapun kita masih ada yang menempel kotoran di kemaluan kita. Wahada ma'fu, dan ini dimaafkan, perboleh. Misalkan seseorang misalkan tidak bisa menggunakan air, sakit, tidak bisa menggunakan air, sholat pun dia tayamum. Bahkan misalkan dia ketika buang air kecil, buang air besar, tidak bisa menggunakan air, maka boleh dengan istijmar, diperbolehkan. Di Jaziratul Arab itu istijmar masih dipakai, sehingga ketika buang air besar atau buang air kecil, di pinggirnya ada batu kecil-kecil, banyak. Di pinggirnya ada batu kecil-kecil, sehingga seseorang ketika mau istijmar tinggal ambil tiga batu, kemudian dipakai, setelah itu dibuang batunya. Di sebagian tempat itu dipakai. Sampai sekarang masih dipakai di Jaziratul Arab, mereka memakai istijmar. Mungkin seseorang ketika dia di luar kota, tidak ada air, kemudian buang air kecil, buang air besar, maka dengan istijmar. Karena ini sebagaimana diperbolehkan seseorang, baik ada air ataupun tidak ada air, dengan istijmar. Dengan istijmar, tentunya dengan air itu lebih bersih. Dengan air tentunya lebih bersih. Ada yang mengatakan mana yang afdal, apakah dengan air atau dengan batu? Ada yang mengatakan dengan air. Kenapa? Karena dengan air membersihkan dengan sempurna, membersihkan dengan sempurna, baunya hilang, kotorannya hilang dengan sempurna. Berbeda dengan istijmar. Walaupun di sana ada tersisa, maka itu ma'fu. Naam. Dan zaman sekarang yang dipakai yaitu tisu. Naam. Dan itu diperbolehkan. Sedangkan dengan makanan haram, mayujuz. Seseorang membersihkan dengan makanan, dengan roti atau dengan lain sebagainya makanan, fa'ada haram. Dan seseorang yang membersihkan dengan misalkan na'udzubillah dengan kotoran-kotoran yang apa, dengan tulisan-tulisan terhadap ada dapatnya ayat-ayat Al-Qur'an lain sebagainya, fahada mayujuz, haram. Tayyib. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ayustanja bi'admin aw rasin wa qala innahuma la yutahhiran rawahu Daruqutni wa sahahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang untuk membersihkan istijmar dengan bi'admin, dengan tulang, aw rasin atau dengan kotoran. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yutahhiran, keduanya tidak bisa untuk membersihkan. Keduanya tidak bisa untuk membersihkan. Hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yang diantaranya yaitu larangan, sebagaimana kita sebutkan, larangan istijmar dengan kotoran dan juga dengan tulang, karena keduanya adalah merupakan makanannya jin. Nah, dan tidak bisa untuk membersihkan. Dan pembahasan ini telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabr minhu rawahu Daruqutni walil hakim aktsaru 'adabil qabr minal baul wa huwa sahih al isnad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan istanzihu minal baul, hati-hati kalian dari percikan air kencing. Fa inna amat adzabil qabr minhu, karena kebanyakan seseorang itu disiksa di alam kubur dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Hadis rawahu Daruqutni. Dari riwayat Al-Hakim disebutkan aktsar adzabil qabr minal baul, kebanyakan seseorang itu disiksa di kubur dikarenakan air kencing, yang tidak menjaga air kencingnya, terkena ala percikan air kencingnya. Hadis sahih al-isnad. Taib. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang berkaitan tentang kewajiban untuk menjaga dari percikan air kencing. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa termasuk dari sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur dikarenakan percikan air kencingnya. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Padahal hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari orang yang disiksa di alam kubur adalah dari air kencingnya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya, Nabi melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, kedua kuburan tadi sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah disiksa kecuali terhadap perkara yang besar. Kemudian Nabi mengatakan amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, salah satu kuburan tadi yaitu yang tidak menjaga dari air kencingnya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa la yastatir minal baul, ya ini tidak menutup antara dia dengan air kencingnya itu tidak dijaga, sehingga ketika dia kencing terkena badannya ataupun bajunya dari percikan air kencingnya. Kadang percikan air kencing itu tidak terlihat, mungkin ketika kita membersihkan dengan air, nah kadang terkena, kalau terkena betis mungkin terasa, tapi ketika terkena pakaian kadang tidak terasa. Kemudian dia sholat dan memakai pakaian yang terkena najis. Nah, sehingga ini perlu dihindari, diwaspadai. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa ammal akhar, dan kuburan yang salah satunya fakana yamshi bin namimah, dia mengadu domba. Fa akhadha jaridatan rutbatan, kemudian Nabi mengambil jaridah rutbah, dua akar kemudian yang masih basah, fasyaqqaha nisfain, dan Nabi membelah menjadi dua. Naam. Fa ghazara fi kulli qubrin wa wahidatan, kemudian ditancapkan ke kuburan ini satu, kuburan salah satunya ditancapkan. Dua-duanya dicucapkan akar yang masih basah. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau mengerjakan seperti ini ya Rasulullah? Ini menancapkan dari akar tadi. Kemudian Nabi mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, agar diringankan siksa kuburnya selama tidak kering dari akar tadi. Nah, hadis ini, hadis Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW melewati dua kuburan sedang disiksa. Dan ini dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Bahkan ketika kita di akhir dari tasyahud, Nabi mengatakan idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Ketika seseorang sudah tasyahud, nah di tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba', mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala empat perlindungan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu, dengan doa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan juga siksa dan fitnah dari kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah, aku meminta kepada Engkau dari berlindungan. Allahumma inni a'udzubika, afwan, saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Ini juga dalil menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Nah, kemudian Nabi mengatakan kedua orang tadi sedang diazab, dan tidaklah diazab kecuali perkara yang besar. Bahkan para ulama mengatakan, Imam Bukhari memberikan judul, naam, dalam kitab Sahih Bukhari ada judul di Babul Wudu, beliau mengatakan bab minal kabair ala yastatir min baulihi, termasuk dari dosa besar seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Ini Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih memberikan bab judul. Naam, judul beliau mengatakan termasuk dari dosa besar seseorang yang dia tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Berarti orang yang tidak menjaga dari kencingnya ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yu'azzabani fi kabir," dan tidaklah dua kuburan tadi diazab terkecuali dengan perkara yang besar. Kadang seseorang dia menganggap hal itu sepele, padahal hal itu menunjukkan siksa apa, mengakibatkan sebab-sebab dari siksa kubur dan dosa besar. Yang diantaranya itu tidak menjaga dari air kencingnya. Kuburan yang satunya lagi, la fakana yamshi bin namimah. Nabi mengatakan, kuburan yang satunya lagi, yamshi bin namimah. Yamshi artinya berjalan. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang ini mengadu domba datang, bukan hanya lewat telepon atau ngobrol sama seorang sopir. Tidak, datang ke sipulan dengan mengadu domba. Datang sipulan mengatakan, orang tadi mengatakan ini kepada engkau. Kemudian datang lagi ke sana, ke rumah orang lain, dengan untuk tujuan yang jelek, mengadu domba agar terjadinya pertikaian antara satu dengan yang lain, memfitnah satu saudaranya dengan saudaranya yang lain. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan yamshi, dia tidak diam. Nah, tidak lewat SMS, lewat WA, tapi berjalan, mendatangi orangnya dengan mengatakan bahwa si fulan telah berbuat ini kepada engkau dengan mengadu domba. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua akar yang masih basah ditancapkan. Para ulama mengatakan bahwa ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sebagian tempat itu kuburannya ada yang ditanam tanaman. Tanam ini, tanam itu. Kenapa? Nabi pun menancapkan lejaridah yang masih basah. Nah, agar diringankan dari siksa kuburnya. Para ulama mengatakan bahwa ini khususnya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menanam di kuburan dengan pohon apa gitu misalkan, apakah dia mengetahui bahwa kuburan itu sedang disiksa? Tidak, dia tidak mengetahui. Sehingga apa tujuan dia dengan menanam pohon? Naam. Pohon sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pengkhususan. Pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang untuk menjaga dari percikan air kencingnya. Bagaimana dengan menjaganya? Yaitu yang diantaranya, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa kencing dengan duduk itu lebih afdol daripada kencing dengan berdiri. Apakah perbolehkan kencing dengan berdiri? Jawabannya boleh, jais. Karena Nabi pun pernah kencing dengan berdiri. Naam. Dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Hudzaifah ibn Yaman melihat Nabi kencing dengan berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pun pernah kencing dengan berdiri. Dalam hadis Aisyah mengatakan, barang siapa yang memberitahu kepada kalian bahwa Nabi kencing dengan berdiri, maka dia telah berdusta. Para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya kadang keluar dengan Hudzaifah bin Yaman, keluar dengan Ibnu Umar, dan istrinya tidak dibawa. Nah, hal ini hal yang tidak diketahui oleh Aisyah. Hudzaifah mengkhabarkan bahwa Nabi kencing dengan berdiri. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang kencing dengan berdiri, akan tetapi yang afdol, keseringan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kencing dengan duduk. Kenapa afdol? Yang pertama, bahwa kencing dengan duduk dia bisa terhindar dari percikan air kencingnya. Ketika kencing seseorang jatuh, ketika dia berdiri, ada yang ke depan percikannya, ada yang mengenai ke tubuh kita. Kenapa? Karena dia jatuh dari atas ke bawah. Sehingga ketika pecah terkena lantai, ada yang ke depan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kita, dan percikannya. Nah, berbeda dengan posisi ketika duduk. Posisi ketika duduk, walaupun betis kita lebih dekat dengan air kencing, akan tetapi air kencing mengarah ke depan semuanya. Posisinya lebih ke depan, sehingga percikannya pun ke depan semuanya. Tidak balik lagi. berbeda pada dari atas, ada yang ke depan, kanan, ke kiri atau ke kita, berbeda dengan duduk. Ketika dia ke depan, percikannya ke depan. Nah, tidak balik lagi dia. Ini yang afdol, yaitu kencing dengan duduk. Nah, kalau kencing dengan berdiri, maka sirwalnya diangkat, jangan sampai terkena pakaiannya, air kencingnya. Hal ini yang dimana sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur. Nah, sehingga hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai disepelekan, karena ini adalah merupakan perkara yang besar. Sebagian para ulama menyebutkan termasuk min kabairi dzunub, seseorang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Nah, kalau di luar, jangan berlawanan dengan arah angin. Nah, jangan berlawanan dengan arah angin. Karena apabila berlawanan dengan arah angin, kita kencing, kemudian air kencingnya akan mengenai pakaian kita. Mengenai pakaian kita. Nah. Baik. Qala rahimahullahu taala An Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننتبى اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. Dari Suraqah ibn Malik bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kami posisi duduk ketika menyelesaikan hajatnya. An نقعد على اليسرى وننتبى al-yumna, rawahul baihaqi dengan sanad yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Suraqah ibn Malik posisi atau duduk, tata cara duduk ketika buang air kecil ataupun buang air besar, yaitu seseorang duduk di atas kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Nah, posisi seperti ini sebagian para ulama mengatakan sunnah, akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Nah, hadis ini sanadnya lemah. Nah, dengan ini posisi seseorang ketika dia buang air kecil, ketika duduk, silahkan mau dia jongkok misalkan atau seperti apa buang air besar, nah, serah dia. Nah, misalkan sekarang buang air besar dengan koslet duduk, dia posisinya duduk, perbolehkan. Atau jongkok, perbolehkan. Sedangkan posisi seperti ini, naam, ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Seseorang duduk di atas kaki kiri dan kaki kanannya ditegakkan. Naam. Bisa tergambarkan tidak posisi seperti ini? Posisinya seperti ini. Ketika duduk, ketika buang air kecil, buang besar, yang kanan ditegakkan, yang kiri duduk seperti ini. Yang kanan ditegakkan seperti ini. Biasa orang kan jongkoknya seperti ini, tapi kalau seperti ini, nah, hadisnya lemah. Disebutkan di sini, nah, oleh pengarang kitab, oh Baihaqi dengan sanad yang lemah. Dengan ini seseorang silahkan posisi yang enak ketika buang air kecil, ketika buang air besar. Nah, karena tidak ada posisi yang khusus. Nah, intinya kalau dia duduk, nah, itu posisi duduk itu lebih afdol daripada posisi berdiri ketika buang air kecil. Nah, baik. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala عن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. Dari Isa ibn Yazdad an abihi, dari bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Idza bala ahadukum, apabila di antara kalian kencing, falyantur, zakarahu thalatha marrat. Falyantur artinya yantur yaitu diurut kemaluannya thalatha marrat, tiga kali. Hadis rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kenapa kok ada hadis-hadis yang lemah dimasukkan dalam kitab ini Bulughul Maram? Nah, disebutkan hadis-hadis yang lemah di sini, ini menunjukkan bahwa ada perkara yang sunnah dan juga ada perkara yang tidak disunnahkan. Sebagaimana pembahasan yang hadis sebelumnya tentang tata cara duduk ketika seseorang menyelesaikan hajatnya. Nah, dan pengarang kitab mengatakan sanadnya lemah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ketika buang air kecil, buang air besar, posisinya terserah. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang hadis yang sahih tentang posisi duduknya seperti apa. Kalau duduknya afdol daripada berdiri sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, dan disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa ini tidak disunnahkan. Kemudian hadis ini juga sebutkan tentang Nabi SAW mengatakan, apabila di antara kalian kencing, maka urutlah kemaluannya salah samarat, tiga kali. Hadis dikeluarkan saja dengan sanad yang lemah. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang ketika seseorang sudah buang air kecil, apakah disunnahkan untuk diurut kemaluannya agar keluar semua yang air kencing di kemaluannya sehingga diurut tiga kali? Apakah hal ini sunnah? Karena hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika mengatakan bahwa apabila di antara kalian kencing, urutlah kemaluannya tiga kali. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Dengan lemahnya hadis ini bahwa tidak disunnahkan seseorang ketika dia sudah selesai buang air kecil untuk mengurut kemaluannya, atau dengan apapun, misalkan dengan suara deketan misalkan, atau diurut kemaluannya. Bahkan hal ini disebutkan oleh para ulama, hal ini bisa menyebabkan was-was. Kenapa? Karena seseorang ketika buang air kecil atau buang air besar, itu tidak ada waktu yang ditentukan. Ketika dia ingin kencing, ya kencing. Ketika dia ingin buang air besar, buang air besar. Ketika dia sudah keluar, nah, selesai, ya sudah. Kalau belum keluar, ketika buang air besar, ya ditunggu kadang. Kenapa? Karena akan keluar. Nah, sehingga ketika buang air kecil, bahkan ketika buang air besar itu, seseorang keluar dengan sendirinya. Dan buang air kecil itu selesai dengan sendirinya. Kalau sudah selesai, maka bersihkan kemaluannya. Tidak perlu untuk diurut kemaluannya. Kenapa? Dengan alasan supaya keluar sisa-sisa air kencing yang berada di kemaluannya. Hal ini tidak disunnahkan. Bahkan disebut oleh para ulama bahwa ini perkara bid'ah dan ini perkara yang was-was. Bisa ditakutkan seseorang untuk terjerumus kepada sesuatu yang was-was. Nah, sehingga ketika sudah buang air kecil, nah, selesai, ya sudah, basuh kemaluannya, setelah itu selesai. Sedangkan mengurut-urutnya tadi, ini ditakutkan akan menjadikannya was-was, kemungkinan masih tersisa, nah, begini dan begitu. Dan sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa was-was itu termasuk dari syaitan. Was-was termasuk dari syaitan yang kita wajib untuk melawannya. Jangan dibiarkan. Ketika wudu, ketika sholat, na'am, was-was, na'am. Kadang seseorang ketika takbir pun dengan mengulang beberapa kali. Kenapa? Was-was. Karena di beberapa tempat orang takbir, Allahu Akbar, batal lagi, Allahu Akbar, langsung keras suaranya. Kenapa? Was-was. Tak pas katanya takbirnya. Ini was-was seperti ini minasyaitan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah jelas takbir keluar dari mulutnya, kenapa kok dia mengulanginya kembali? Sudah takbir, kemudian setelah dia diulangi lagi, bahkan bisa sampai 3 kali, 4 kali, atau bahkan sampai 5 kali. Imam yang sudah ruku, dia masih was-was takbir. Dan apabila tidak dilawan, maka ini akan menjadikan penyakit. Penyakit yang terus akan menyengsarakan dirinya. Bukan hanya ketika sholat, ketika wudu, ataupun ketika ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dia akan merasa was-was tadi akan menjadikan penyakit yang terus sama dia akan sengsaraan. Tapi berbeda dengan seseorang yang dimana ketika dia kencing, keluar lagi air kencing, kemudian dibersihkan, keluar lagi air kencing, maka itu namanya penyakit. Penyakit dalam bahasa Arabnya, penyakit ini yaitu salasil baul. Dan penyakit ini dimaafkan. Seseorang misalkan ketika sudah kencing, dibersihkan kemaluannya, keluar lagi, kemudian dibersihkan lagi, kemudian dia berwudu akan sholat, keluar lagi kemaluannya sedikit mungkin, dibersihkan lagi, kemudian dia berwudu, keluar lagi. Para ulama menyebutkan bahwa ketika penyakit salasil bau seperti ini, dia bersihkan kemaluannya, berwudu, setelah itu sholat. Bagaimana ketika dalam keadaan sholat keluar, hal ini dimaafkan. Kenapa? Karena itu penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seorang hamba terkecuali semampunya dia. Kenapa? Penyakit itu bisa dimaafkan. Hal ini dengan ini kita harus bisa membedakan mana penyakit yang keluar sedikit lagi. Nah, itu adalah merupakan penyakit dengan was-was. Kalau was-was yang dimana dia enggak punya penyakit, kemudian dia mungkin ada sedikit lagi yang di kemaluannya sehingga dibersihkan sedikit, dan hal ini tidak disunnahkan, bahkan hal ini termasuk dari was-was dan was-was min syaitan. Tayib, satu hadis lagi. Qala rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqalu inna nutbi'u al-hijar al-ma' rawal Bazzar dengan bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa Sa'id bin Khuzaimah min hadits Abi Hurairah biduni dzikr al-hijara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kami nutbi'u, yakni mengumpulkan al-hijarah setelah air dengan air, setelah dengan batu. Rawal Bazzar dengan sanad yang lemah, dan hadis asalnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah tanpa penyebutan al-hijarah, batu. Hadis ini menunjukkan bahwa apakah diperbolehkan seseorang ketika dia sudah dengan batu kemudian dengan air, ini menjama, atau dengan air setelah itu dengan batu. Para ulama menyebutkan bahwa cukup salah satu saja. Kalau engkau ingin dengan batu, ya sudah dengan batu. Kalau engkau ingin dengan air, ya sudah. Sedangkan menjama, sudah dengan batu kemudian dengan air. Hadis ini sanadnya lemah. Bahkan Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi mengatakan bahwa tidak disunahkan untuk mengumpulkan, yakni setelah buang air kecil dia membersihkannya dengan batu kemudian setelah itu dengan air. Maka hal itu tidak disunnahkan. Dan dengan air tentunya lebih bersih. Dengan air atau dengan tisu lebih bersih dengan air. Kenapa? Karena membersihkan dengan sempurna. Dengan tisu boleh? Boleh, guys. Walaupun di sana ada air, boleh. Berbeda dengan tayamum. Tayamum kalau ada air tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena tayamum adalah pengganti dari air. Sedangkan memakai batu, perbolehkan walaupun ada air, walaupun ada air. Dan memakai air itu lebih afdol dan lebih membersihkan dengan sempurna. Baik. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan adab dari menyelesaikan